Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak, para ibu, para ikhwan dan akhwat, rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Taliq ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan ta'liq terhadap kitab Nuril Yaqin karya Al-Khudhari rahimahullahu taala. Kita sampai pada kisah tentang orang-orang musyrikin Quraisy itu menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan ayat. Yang sudah kita bahas kemarin tentang perbedaan antara ayat dengan mukjizat. Yaitu kalau ayat tidak didahului oleh tahaddi, tidak didahului oleh tantangan, adapun mukjizat didahului oleh tahaddi, tantangan. Walaupun sebagian ulama ada yang menyamakan antara ayat dengan mukjizat. Ya, intinya orang-orang Quraisy meminta untuk ditampilkan, untuk dihadirkan suatu hal yang menakjubkan, yang khariqun lil 'adah. Ya, di luar nalar, di luar kebiasaan. Untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah di atas kebenaran, kira-kira demikian permintaannya. Fajtama'u wa qalu. Orang-orang Quraisy berkumpul dan mereka mengatakan, ya Muhammadu, in kunta sadiqan, fa'arina ayatan natulubuha minka. Wahai Muhammad, kalau engkau benar, kalau ajaran yang engkau bawa itu benar, maka tunjukkan kepada kami ayat yang kami minta darimu. Wahaya antasyukolana al-qamara firqataini. Yaitu, coba kamu belah bulan menjadi dua. Menjadi dua bagian. Fa'atahu Allah hadhihi al-mu'jizata. Maka Allah pun memberikan mukjizat tersebut. Wa nasyaqqa al-qamaru firqataini. Dan bulan pun terbelah, bulan terbelah menjadi dua bagian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishhadu." Maka Rasulullah pun bersabda, wahai orang-orang Quraisy, perhatikan ini apa yang kalian minta sudah terlaksana. Dan tidak disebutkan bahwasanya Nabi SAW melakukan kaifiyah tertentu, ya, apakah dengan mengangkat tangannya atau Nabi menyabetkan tangannya seperti pedang atau dengan komat kamit atau dengan cara yang lainnya, tidak disebutkan. Ya, maka tidak boleh kita reko-reko mengarang-arang sendiri, ya, bahwasanya Nabi itu menampilkan seperti jurus-jurus pedang, ya, kemudian angkat tangannya seperti menyebut pedang, kemudian bulan terbelah. Ini tidak disebutkan. Ya, maka tidak perlu kita ceritakan demikian, tidak perlu kita gambarkan. Intinya Rasulullah punya mukjizat membelah bulan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata penulis, kata Al-Khudhari rahimahullah, wa hadhil qissatu rawaha Abdullah ibn Mas'udin. Kisah ini, kisah terbelahnya bulan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa minas sabiqina al-awwalina. Dan ini wajar kalau diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud karena beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Artinya beliau masuk Islamnya di Mekah. Dan beliau menyaksikan itu, dan beliau tahu itu. Maka wajar. Sehingga ini tidak terjadi inqita', ya, tidak terjadi keterputusan. Jadi di sini Al-Qudhari ingin menyampaikan itu dulu. Pertama, kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang sudah Islam sejak di Mekah. Sehingga tidak ada inqita'. Ruwiyat anhu min turukin kathiratin. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari banyak jalan. Artinya setelah Abdullah bin Mas'ud, perawinya banyak. Warawaha Abdullah bin Abbasin wa ghairuhu. Dan tidak hanya Abdullah bin Mas'ud, namun juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Warawaha anhum jam'un gharizun. Dan perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas atau dari mereka, dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, yang meriwayatkan banyak lagi. Hatta saral hadithu kal mutawatiri. Sampai hadis tentang ini, tentang terbelahnya bulan, itu kal mutawatir. Ya, kalau ada kata-kata kal mutawatir, itu maksudnya mutawatir maknawi. Ya, bukan mutawatir lafzi, tapi mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi, itu harus mutawatir di setiap tabaqah. Ya, sahabat yang meriwayatkan banyak sekali, kemudian tabi'in yang senior, tabi'in yang kibar yang meriwayatkan banyak sekali, kemudian setelahnya banyak sekali, setiap tabaqahnya banyak, itu mutawatir lafzi. Tapi wallahu a'lam, nampaknya hadis tentang terbelahnya bulan tidak sampai mutawatir lafzi. Namun karena saking banyak yang meriwayatkan dari berbagai jalan, maka masih termasuk mutawatir, namun mutawatir maknawi. Artinya lafadznya beda-beda, jalannya beda-beda, tapi menceritakan hal yang sama. Dan mutawatir maknawi juga yufidul yakin, sebagaimana mutawatir lafzi. Jadi sebutnya tidak ada bedanya ya. Ketika hadis ini mutawatir maknawi, maka yufidul yakin, menghasilkan informasi yang sangat-sangat-sangat meyakinkan, bukan lagi dhon. Waqad dzakaraha al-Qur'anul Karimu. Dan tidak hanya hadisnya mutawatir, tapi juga disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, awwala suratil qamari. Di awal surat Al-Qamar. Allah Ta'ala katakan, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah. Surat Al-Qamar ayat pertama. Ya, maka dalil terbelahnya bulan itu ada dari Al-Qur'an dan juga sunnah yang mutawatirah. Sudah, ini mau nyari apa lagi? Mau nyari celah apa lagi? Sudah lengkap semua. Dalil Al-Qur'annya jelas dan hadisnya mutawatir. Sudah lengkap. Sehingga tidak layak kalau ada orang mengingkari benarnya kisah terbelahnya bulan. Dan ayat ini, surat Al-Qamar ayat pertama, ini menunjukkan bahwasanya terbelahnya bulan termasuk alamatus sa'ah atau asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda hari kiamat terbagi menjadi dua, ada asyratus sa'ah as-sughra, ada asyratus sa'ah al-kubra. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat yang besar. Dan pembagian ini tergantung jauh dekatnya dengan hari kiamat. Tanda kiamat yang kubra itu yang sangat-sangat dekat dengan terjadinya hari kiamat. Sedangkan tanda kiamat sughra itu yang masih jauh dari tanda dari hari kiamat. Maka terbelahnya bulan termasuk asyratus sa'ah as-sughra. Tanda kiamat yang kecil. Kemudian tanda kiamat sughra itu dibagi menjadi tiga. Ada asyratus sa'ah as-sughra allati lam taqa. Tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Yang kedua ada asyratus sa'ah as-sughra allati taqa. Tanda kiamat sughra yang sudah terjadi. Dan yang ketiga, asyratus sa'ah as-sughra allati istamarrat. Tanda kiamat sughra yang terus-menerus terjadi. Jadi ada yang belum terjadi, ada yang sudah terjadi, dan ada yang terus-menerus terjadi. Nah, terbelahnya bulan adalah tanda kiamat sughra yang sudah terjadi. Jadi ini rincian saya sampaikan supaya paham kenapa kok ini dimasukkan ke dalam tanda hari kiamat. Apakah berarti sebentar lagi kiamat? Ya. Ya, kalau orang paham rincian ini maka dia akan paham bahwasanya terbelahnya bulan juga termasuk tanda hari kiamat. Namun tanda hari kiamat yang sughra dan sudah terjadi. Sehingga ini menunjukkan sehingga tidak menunjukkan bahwasanya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ya. Fahinama ra'a al-mu'aniduna hadhihi al-ayat al-kubra qala ba'duhum. Nah, ketika orang-orang mu'anidun, orang-orang yang sombong dan angkuh, itu maksudnya orang-orang Quraisy, melihat fenomena ini yang sangat besar ini, yang sangat agung ini, terbelahnya bulan, ya. Tentu belum pernah ada orang yang melihat bulan terbelah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya terbelahnya bulan itu beda dengan bulan setengah. Ya, jadi jangan dibayangkan sama seperti bulan setengah. Tapi terbelahnya bulan itu bulannya purnama kemudian jadi dua. Sehingga orang-orang Quraisy ketika melihat itu merasa beda, ya artinya merasa ini enggak biasa gitu ya. Ya, kalau sama seperti bulan setengah, maka orang-orang Quraisy akan mengatakan, oh ini kan sama saja seperti biasanya. Tapi mereka tidak mengatakan seperti itu. Yang mereka katakan adalah, laqad saharakum ibnu Abi Kabsyata. Sungguh kalian telah disihir oleh ibnu Abi Kabsyah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ingat ketika orang-orang Quraisy ingin menyebut nama Nabi dengan perendahan, maka dinisbatkan kepada Abu Kabsyah, yaitu bapak susu beliau. Tapi ketika ingin menyebut secara normal, ya maka Muhammad saja. Tapi ketika ingin menyebutkan dengan perendahan, maka dinisbatkan kepada Ibnu Abi Kabsyah, bapak susu beliau. Nah, jadi orang-orang Quraisy mengatakan, wah ini sihir. Ya. Kalau terbelahnya bulan itu sama seperti setengah bulan, maka orang Quraisy enggak akan mengatakan seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul melihat bulan terbelah jadi dua. Bulannya bulat, terbelah jadi dua. Yang ini sangat-sangat aneh. Belum pernah terjadi sebelumnya dan nalar mereka mengatakan mustahil ini terjadi. Sehingga yang opsi yang mereka pilih dari kemungkinannya ada ini adalah sihir. Fa'anzalallahu fihim, maka Allah pun turunkan ayat tentang mereka. Wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika mereka melihat ayat, melihat mukjizat yang ditampakkan kepada mereka, mereka mengatakan ini adalah sihir yang terjadi terus-menerus. Kata-kata mustamir ini menunjukkan bahwasanya terbelahnya bulan itu terjadi dalam waktu yang lama. Bukan cuman 1 detik, 2 detik langsung kembali lagi seperti pesulap, enggak, ya. Karena kalau cuman 1 detik, 2 detik atau 1 menit lah, maka bisa jadi itu adalah tipuan mata. Ya, tipuan mata. Sebagaimana sihir yang biasanya terjadi di masa itu. Biasanya sihir yang terjadi di masa itu tidak berlangsung lama, tidak long lasting gitu ya. Ada orang yang dibakar enggak mati tapi ya enggak sampai berjam-jam dibakarnya, cuma sebentar. Dan orang-orang Quraisy tahu itu. Bahwasanya kalau sihir itu enggak sebentar. Ya, Fuan, kalau sihir itu sebentar. Maka mereka punya opsi lain ya, selain mengatakan ini sihir, perlu ditambahkan sifat tambahan. Perlu ditambahkan alasan tambahan untuk ngeles. Oh, ini sihir, tapi sihir yang mustamir. Sihir yang terus-menerus. Oh, sihir yang sakti. Yang kita memang belum pernah lihat sihir seperti ini, tapi ini sihir, tapi bedanya ini mustamir. Terus-menerus. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi, yaitu terbelahnya bulan, itu benar-benar real. Karena terjadinya dalam waktu yang lama, tidak hanya semenit dua menit, tidak hanya sedetik dua detik, tapi lama. Wallahu a'lam berapa lamanya, apakah sejam dua jam, apakah sampai setengah hari, wallahu a'lam kita enggak tahu. Tapi yang jelas lama. Ini surat Al-Qamar ayat yang kedua. Nah, kita lihat ta'liq atau komentar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Dzakara rahimahullahu annahum qalu arinan syiqaqal qamari." Di sini Al-Khudhari mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy itu mengatakan, "Arinan syiqaqal qamar." Tunjukkan kepada kami terbelahnya bulan, artinya tolong belah bulan di depan kami. Ini kata orang-orang Quraisy secara makna ya. Wa adunnu anna hadza la yasluhu. Kata beliau, menurut saya perkataan ini tidak benar. Artinya orang Quraisy tidak mengatakan seperti itu. Fal ma'rufu anna al-kufara idza talabu ayatan muayyanatan وَأَتَتْهُمْ فَإِنَّهُ يَحِقُّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ. Karena kaidah yang ma'ruf, yang diketahui oleh para ulama, bahwasanya kalau orang kafir meminta mukjizat tertentu, ya bukan mukjizat yang global, tapi disebutkan secara spesifik mukjizatnya, وَأَتَتْهُمْ, dan dijadikan terjadi mukjizat yang diinginkan tersebut, maka fa innahu yahiqqu alaihimul adzab, pasti Allah akan azab mereka. Jadi kalau mereka nantang, tolong tampilkan ini, tolong jadikan ini dengan permintaan yang spesifik. Kemudian Allah jadikan, Allah berikan, maka setelah itu pasti yang minta ini, orang-orang kafir yang minta ini, pasti Allah azab, Allah binasakan. Itu kaidah yang terjadi di kaum-kaum terdahulu. Wa ma qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau anzalna malakan laqudiyal amr. Ketika orang-orang zaman dahulu, atau ketika orang-orang Quraisy, atau andaikan orang-orang Quraisy mengatakan, tolong turunkan kepada kami malaikat, tolong turunkan malaikat, maka laqudiyal amr, maka habis perkara. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, surat Al-An'am ayat 8 ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan laqudiyal amr ay laja'ahum minallahil adzabu. Laqudiyal amr artinya pasti Allah akan datangkan azab dari Allah. Jadi habis perkara, pasti akan turun azab. Andaikan mereka minta diturunkan malaikat dan Allah turunkan, maka setelah itu pasti mereka diazab, mereka akan musnah. Nah, namun realitanya tidak. Realitanya orang-orang Quraisy yang minta ayat, yang minta mukjizat ini enggak Allah binasakan. Sehingga ini menunjukkan mereka tidak minta suatu mukjizat yang spesifik. Intinya hanya minta mukjizat saja, apa sajalah. Kalau kamu benar wahai Muhammad, tunjukkan kepada kami mukjizat seperti itu. Lakinnahum talabu ayatan wa qalu arina ayatan. Namun mereka hanya meminta suatu mukjizat. Dan mereka mengatakan arina ayatan. Tunjukkan kepada kami sebuah mukjizat. Jadi mereka tidak mengatakan arinan syiqaqal qamar, tapi mereka mengatakan arina ayatan. Tunjukkan kepada kami mukjizat. Itu saja secara mujmal. Fa asyara ilal qamar. Kemudian Nabi menunjuk tangannya. Dia bukan seperti pedang ya. Bukan seperti jurus-jurus kungfu, bukan. Tapi Nabi menunjuk ke arah bulan. Fan falaqa firqataini. Dan bulan pun terbelah menjadi dua. Ihdahuma 'ala as-safa wa tsani 'ala al-marwati. Yang satu ada di atas bukit Safa, yang satu ada di atas bukit Marwah. Artinya terlihatnya ya, sudut terlihatnya. Jadi bukan bulannya turun, bukan. Tapi dari sisi orang-orang yang berkumpul ini, orang-orang Quraisy melihat bahwasanya bulan yang satu di atas bukit Safa sejajar, dan bukit yang satu di atas bukit Marwah sejajar. Jadi kalau jenengan nanti ke Mekah, ke Masjidil Haram, kalau jenengan berdiri di Ka'bah menghadap ke Mas'a, menghadap ke tempat sa'i, maka nanti kira-kira Ka'bah itu ada di tengah-tengah antara Safa dan Marwah. Ya, maka kita bayangkan kira-kira Nabi dan orang-orang Quraisy itu berkumpul di dekat Ka'bah. Sehingga bukit Safa itu ada di kanan, ya, bukit Marwah ada di kiri. Kemudian ketika melihat dari situ, dari tempat itu dekat Ka'bah, bulan terbelah, maka seolah-olah seolah-olah bulan yang kanan sejajar dengan bukit Safa, bulan yang kiri sejajar dengan bukit Marwah. Walakinnahum ma'a dzalika qalu sihrum mustamir. Namun ketika mereka melihat itu semua, mereka malah mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus. Ya, jadi tadi saya katakan ini terjadi dalam waktu yang lama. Dan juga bulan terbelahnya lebar, ya, karena satu sejajar dengan bukit Safa, satu sejajar dengan bukit Marwah, berarti lebar. Jadi bukan cuman ada jeda sedikit. Ya, jadi ini bulan bukan cuman segini, tapi jauh terbelahnya. Sehingga sangat-sangat jelas sekali. Orang Quraisy melihat jelas sekali bulannya terbelah. Dan kita sebagai seorang mukmin jangan meniru orang-orang Quraisy. Jangan meniru orang-orang musyrikin yang mengingkari ini padahal mereka lihat sendiri. Nah, maka kalau ada orang Islam, ada orang ngaku Islam, ngaku iman kok mengingkari, maka apa bedanya mereka dengan orang-orang Quraisy? Ya, mereka mengingkari hal ini. Waqad ankara ba'dul mu'asirina insyiqaq al-insyiqaq. Dan sebagian orang-orang zaman sekarang, itu orang-orang Islam, mereka mengingkari peristiwa terbelahnya bulan. Itu dari kalangan Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah itu tidak meyakini adanya ayat, tidak meyakini adanya mukjizat. Wa qalu, dan mereka mengatakan innal aflaka as-samawiyata la yumkinu an tataghayyara illa inda intihai dunya. Mereka mengatakan bahwasanya benda-benda langit tidak mungkin berubah kecuali ketika dunia berakhir. Benda langit enggak mungkin berubah, yang tadinya bulat jadi belah, enggak mungkin. Lawang bulat aja menjadi lonjong itu lama kata mereka. Apalagi menjadi belah, enggak mungkin kata mereka. Waqalu innahu lam tatahaddats anhu al-kutubul qadimatu. Dan mereka juga mengatakan, andaikan itu terjadi, kenapa kitab-kitab terdahulu tidak ada yang membicarakannya? Artinya orang-orang yang hidup di masa itu, di masa Nabi membelah bulan, tentunya bulan itu terlihat dari semua penjuru dunia. Kenapa tidak ada orang yang di masa itu yang nulis tentang kejadian itu? Kenapa cuma ada di dalam Al-Quran dan Hadis, itu maksudnya? Kenapa kok cuma ada di dalam Quran? Kenapa cuma ada di dalam Hadis? Kenapa kok orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, kok enggak ada yang nulis tentang itu? Tsumma qalu, kemudian mereka mengatakan fi ma'nal ayati, tentang makna ayat surat Al-Qamar tadi, wan syaqqal qamar, dan bulan terbelah, artinya bana dhiya'ul Islam, artinya adalah telah jelas cahaya Islam. Wah, jadi ditakwil bulan terbelah dimaknai Islam sudah tersebar kemana-mana. Islam cahayanya sudah jelas, sudah tersebar. Jadi sangat jauh sekali, ini namanya ta'wil. Ya, ini namanya ta'wil yang fasid. Ya, ta'wil ada dua. Ya, ada ta'wil yang sahih, ada ta'wil yang fasid. Ta'wil yang sahih itu ta'wil yang berdasarkan dalil. Sedangkan takwil yang fasid itu takwil yang tidak ada dalil. Cuman menggunakan hawa nafsu. Ayat yang mengatakan bulan terbelah, mereka mengatakan maknanya Islam tersebar kemana-mana. Ini jauh sekali. Bulan Islam. Ini bulan Islam. Ini jauh sekali, jauh kemana-mana. Walakinna hadha tahrifun lil kalimi amma wadihi. Namun ini adalah bentuk tahrif, bentuk memalingkan kalimat dari tempat sebenarnya. Atau dengan kata lain, ta'wil tadi. Jadi coba kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau kita punya anak, nak tolong bapak belikan bakso. Ya, tolong bapak belikan bakso. Ini uangnya dikasih 10.000. Kemudian si anak pergi, kemudian pulang yang dibawa somai. Lah kok yang dibelikan kok somai? Tadi bapak bilang tolong belikan bakso. Si anak mengatakan, iya pak, bakso artinya somai. Kira-kira gimana? Pasti anaknya dimarahi. Kok bisa-bisanya bakso dimaknai somai? Ini jauh sekali. Maka dalam kehidupan sehari-hari saja, dalam kehidupan sehari-hari, memalingkan makna teks yang jauh dari makna sebenarnya itu enggak benar. Dan itu perbuatan orang yang kalau enggak mau dikatakan gila, mungkin kurang waras. Ya. Sangat-sangat enggak masuk akal. Jadi ayat yang mengatakan bulan terbelah kok malah dimaknai Islam tersebar kemana-mana. Ini jauh maknanya. Ya, maka kalau dalam perkataan kita saja kita tidak mentolerir itu takwil yang fasid, apalagi dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat lancang. Bal muradu bin syiqaqil qamari huwa al-qamarul ma'ruf. Namun yang dimaksud dengan terbelahnya bulan, ya bulan. Bulannya kita kenal, ya. Bulan ya, bukan Julian. Bulan purnama, bukan Julian purnama. Wa kaunun nas lam yatahaddatsu anhu ma annahu hadatsun 'adzimun. Dan kenapa kok orang-orang tidak membicarakan peristiwa ini? Pada peristiwa ini peristiwa yang sangat besar. Imma li'annahu sadifun annahu laysa fi wajihatil ardi. Mungkin mereka itu terpalingkan. Bisa jadi karena mereka ada di sisi yang lain dari bumi. Allati hum 'alaiha, yang mereka tinggal di sana. Ya, kita tahu ya, bulan itu berotasi, bumi juga berotasi. Sehingga ada tempat di mana ketika di sini bulan terlihat, maka yang sisi bumi yang lain tidak melihat bulan. Maka wajar. Atau kemungkinan yang lain, au idza kanu 'ala dhahril ardi allati yuwajihuha al-qamaru faqad takunu hunaka ghuyumun. Andaikan mereka, andaikan orang-orang ini tinggal di sisi bumi yang berhadapan dengan bulan, yang kelihatan bulan, maka bisa jadi ketika itu ada guyum, ada mendung. Tamna'u min hadhihi ru'yati. Yang membuat mereka tidak bisa melihat bulan. Wala yumkinu an nuharrifa kalamullahi alladhi huwa kasarihi. Dan enggak mungkin kita memalingkan, menyimpangkan makna kalimat Allah, perkataan Allah dari makna sebenarnya. Padahal ini makna yang, padahal ini teks yang sangat sharih, yang sangat tegas, lugas. Nah sekarang kalau kita maknai wan syaqqal qamar, bulan terbelah, itu kita maknai tadi Islam tersebar kemana-mana, terus hadisnya gimana? Hadis yang mutawatir yang banyak itu mau dikemanakan? Mau dibuang? Mau diinjak-injak, yang mau dikubur, kan masih ada hadis. Jadi aneh sekali orang yang memalingkan makna ayat ini kepada makna yang lain. Ya. Karena kan dalilnya ada ayat, ada hadis. Nah, kalau ayatnya ditakwil, dikatakan gini-gini-gini maknanya, hadisnya mau dikemanakan? Padahal hadis ini kan menjelaskan ayat ini, dan kalau kita padukan menjadi sangat-sangat sharih, menjadi sangat-sangat lugas. Wal ahaditsu allati hiya sharihun fi syiqaqil qamari min ajli anna haula'i lam yadhkuruhu ma annahu hadatsun 'azimun. Dan juga hadis-hadis yang menceritakan hal ini sangat tegas sekali. Bahkan dikatakan tadi dalam hadisnya, yang satu sejajar dengan sofa, yang satu sejajar dengan marwah. Ini gimana mau dimaknai maknanya Islam tersebar? Ini kan sudah jelas secara deskriptif menggambarkan bulannya terbelah, satu sejajar dengan sofa, satu sejajar dengan marwah. Ini mau dimaknai apa gitu? Ini enggak mungkin ada makna-makna yang lain. Hadis-hadis sudah sangat jelas tentang terbelahnya bulan, walaupun mereka tidak menyebutkan min ajli anna haula illam yadhkuruhu ma annahu hadatsun azim. Walaupun mereka tidak menyebutkan tentang kisah ini, dan ini adalah peristiwa yang sangat besar. Wa amma qauluhum innal aflaka samawiyata la taqbalu al-infikaka. Adapun perkataan mereka, orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan benda langit tidak mungkin berubah, tidak mungkin menerima infikak, apa namanya, terbelah atau pecah. Auma ashbahu dzalika, atau yang semisalnya. Jadi kata mereka, benda langit enggak mungkin tiba-tiba pecah, enggak mungkin tiba-tiba berubah kecuali nanti di akhir dunia. Maka jawabannya, fahadha hura'un la qimata lahu fil waqi'. Ini adalah perkataan hura. Hura itu perkataan ngawur, perkataan asal-asalan, yang perkataan yang sembarangan, yang tidak ada nilainya dalam realita. Ya. Orang yang belajar minimal pernah mengenyam bangku SMP lah. Ya, apalagi SMA. Tahu tentang pelajaran fisika, ya, pelajaran geografi juga. Bahwasanya benda langit bisa berubah. Buktinya sekarang planet Pluto itu sudah enggak ada. Karena semakin menyusut, semakin mengecil sehingga tidak masuk kriteria planet lagi. Berarti berubah dia, tadinya besar jadi kecil. Kemudian juga belum lagi kalau kita bicara asteroid, ya, meteor, itu kan bentuk perubahan, ya. Ada perubahan tempat, perubahan bentuk menjadi hancur. Nah, jadi perkataan bahwasanya benda langit tidak akan berubah berarti nggak belajar ini. Waktu SMA, waktu SMP tidur nih pas pelajaran fisika. Jadi perkataan hura, kata Syekh Utsaimin, perkataan sembarangan, ngawur. Li'anna man khalaqal ajrama samawiyata wallahu azza wa jalla. Karena yang menciptakan ajram, ajram itu aqta, ya, bagian-bagian, potongan-potongan atau bagian-bagian dari benda langit. Yang menciptakan itu semua adalah Allah. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa qadirun ala ayyughayyiraha kama syaa. Dan Allah maha mampu untuk mengubahnya sesuai dengan keinginan Allah. Jadi yang membelah nabi, membelah bulan sebenarnya bukan nabi tapi Allah. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Falhasilu anna insyiqaqal qamari hissiyun haqiqiyun. Kesimpulannya, peristiwa terbelahnya bulan itu peristiwa yang hissi, peristiwa yang benar-benar real, bisa diindra, bisa dilihat. Dan peristiwa yang hakiki, bukan dongeng, bukan kiasan. Wallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lakinnahum ma'a wujudi hadhil ayati a'radu wa qalu sihrun mustamir. Namun orang-orang musyrikin Quraisy, walaupun sudah ditampakkan peristiwa yang besar ini, mukjizat yang besar ini, mereka tetap berpaling dan mereka mengatakan ini adalah sihir yang terus menerus. Dan juga konsekuensi dari adanya peristiwa insyiqaqul qamar juga berarti ada peristiwa ijtima'ul qamar, tergabungnya kembali bulan. Ya, ini mafhumnya. Jadi setelah berpisah bergabung lagi menjadi satu lagi sebagaimana kita lihat sekarang. Dan peristiwa insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua, ini ijma, disepakati oleh semua ulama, tidak ada khilafiyah. Tidak ada khilafiyah di antara ulama ahlu sunnah, ya. Kalau ahlu bid'ah, mu'tazilah, ya, dan yang semisalnya ya ada. Tapi tidak dianggap dalam ijma. Ulama ahlu sunnah ijma tentang benarnya kisah ini. Dan ijma tidak boleh mengingkarinya. Dan ijma bahwasanya siapa yang mengingkarinya maka dipertanyakan keimanannya. Ini tentang kisah terbelahnya bulan. Kemudian kita lanjutkan. Al-Musannif yaitu Al-Alama Al-Khudhari rahimahullah mengatakan, Thumma sa'alu ar-rasula ba'da dhalika ayatin la yaqsiduna bidzalika illa ta'annuta wal 'inada. Setelah ditampakkan terbelahnya bulan, orang-orang Quraisy minta lagi kepada Rasulullah SAW untuk ditampakkan ayat, untuk ditampakkan berbagai jenis mukjizat lagi. Yang mereka meminta ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya ta'annud, hanya sekadar untuk berlebih-lebihan dan juga wal'inat dan juga untuk menunjukkan keangkuhan mereka. Jadi bukan minta beneran, andaikan diberikan pun mereka enggak akan ngaruh. Namun mereka hanya mempermainkan Rasulullah dan hanya menunjukkan keangkuhan mereka. Aminha an qalu kama fi suratil Isra. Di antaranya sebagaimana yang mereka katakan di surat Al-Isra. Mereka mengatakan wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yanbu'a. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Wahai Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau tafjur lana, mengalirkan untuk kami di atas bumi ini, di atas bumi Mekah yang gersang ini, alirkan yanbu'a, mata air." Dulu di Mekah sangat gersang ya. Kalau sekarang, di zaman sekarang banyak mata airnya ya, banyak sungai-sungainya. Dulu gersang. Maka orang Quraisy nantang, ayo sekarang, harus sekarang munculkan mata air. Au takuna laka jannatun min nakhilin au inabin. Atau munculkan untuk kami olehmu kebun-kebun kurma dan kebun anggur. Jadi ditantang untuk memunculkan kebun kurma dan anggur secara sekejap, seketika. Ya bukan disuruh nanam dulu, bukan ya. Ditunggu bulan depan, tahun depan, bukan. Tapi disuruh munculkan hari ini juga. Kebun anggur dan kebun kurma. فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Dan mengalir sungai-sungai di antara pohon-pohonnya. Jadi enggak cuma pengen kebun kurma, tapi pengennya kebun kurma yang ada sungainya. Yang sungainya itu tufajjir tafjira, mengalir dengan deras airnya. Ya sudah minta berapa tuh ya? Minta mata air, minta kebun kurma, minta kebun anggur, minta sungai. Au tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa. Atau tolong kamu jatuhkan langit sebagaimana engkau pernah mengklaim bisa melakukannya. Jatuhkan langit sehingga dia pecah berkeping-keping kisafan. Ya, minta langit dijatuhkan. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau tolong kamu datangkan Allah dan datangkan malaikat qabila menghadap kami. Ya, ada berapa itu? Ada 6 permintaan. Masih ada lagi. Au yakuna laka baitun min zukhrufin. Dan coba kamu, kalau memang kamu benar, tampilkan, tunjukkan kamu itu punya rumah yang semuanya emas, zukhruf. Punya rumah yang semuanya dari emas. Au tarqa fis samai. Dan kalau bisa kamu bisa terbang. Tarqa, naik ke langit, bisa terbang kayak Superman gitu ya. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Dan kami tidak akan mengimani semua itu sampai engkau turunkan kitab yang akan kami baca. Nah, jadi setelah minta macam-macam, yang paling terakhir minta turunkan lagi ayat, turunkan lagi kitab dari langit langsung. Ya bukan kitab seperti Al-Quran yang bertahap, tapi tolong turunkan kitab langsung sekarang. Nanti akan kami baca, baru nanti kami percaya dengan semua mukjizat kamu tadi. Walam yaziduhumullahu illa biqaulihi qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Dan Allah tidak menambahkan perintah apa-apa kepada nabi kecuali hanya memerintahkan katakan wahai Muhammad subhanallah. Jadi ucapan subhanallah biasanya diucapkan ketika menghadapi sesuatu yang jelek ya. Dan ini kan permintaan orang Quraisy jelek nih. Permintaan ngawur-ngawuran yang tujuannya cuma untuk angkuh saja. Maka ucapkan saja subhanallah. Subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Maha suci Allah Rabbku. Saya kan cuma manusia biasa yang diutus oleh Allah. Saya enggak bisa begitu semua. Jadi Allah hanya perintahkan beliau untuk mengucapkan seperti itu. Surat Al-Isra ayat 90-93. Ya, maka di antara pelajaran dari ayat ini adalah kalau kita menghadapi tantangan dakwah dari orang lain yang mereka minta macam-macam, yang mintanya muluk-muluk, mintanya ngawur-ngawuran, maka adab yang benar, adab yang baik adalah tidak perlu dipenuhi. Tidak perlu dipenuhi. Kalau kita menghadapi orang yang menentang dakwah kita, dan dia mempersyaratkan harus ini, harus itu, kamu harus kasih ini, harus kasih itu, kamu harus begini, kamu harus begitu, maka adab yang benar, sikap yang benar adalah cuekin saja. Gak perlu dipenuhi, gak perlu dituruti. Karena andaikan dituruti pun belum tentu mereka mau ikut dakwah kita. Li'anna Allah 'alima ma tukinnuhu jawanihuhum min at-ta'assubi wal 'inadi. Karena Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka pinta tersebut cuman untuk ta'assub, fanatik golongan, dan untuk angkuh saja. Fala yu'minuna mahma ja'ahum minal bayyinat. Mereka tidak akan beriman betapapun datang kepada mereka penjelasan yang banyak. Kama qala jalla dzikruhu fi suratil an'ami. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-An'am, "Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun." Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya orang-orang Quraisy ini kalau datang kepada mereka penjelasan, mereka pun tidak akan beriman. Surat Al-An'am 109. Di catatan kaki nomor 1, Syekh Utsaimin menambahkan lagi. Waqala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Orang-orang yang telah datang kepada mereka kalimat dari Rabbmu, yaitu ayat, maka mereka pun tetap tidak beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Walaupun andaikan semua mukjizat ditampilkan kepada mereka, tidak akan beriman. Sampai akhirnya mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Surat Yunus 96-97. Ya, maka kalau ada orang yang menentang dakwah kita dan mintanya banyak macam-macam, tidak perlu dituruti. Karena itu mencerminkan dia itu sudah resisten. Dia sudah menolak dakwah kita. Ya. Dan andaikan kita penuhi pun tidak akan berpengaruh. Karena orang yang murni mencari kebenaran, yang tulus ingin ikut kebenaran, tidak akan minta demikian. Tidak akan minta ini, minta itu, syarat ini, syarat itu. Ya, kalau orang benar-benar tulus mencari kebenaran. Tapi dengan mereka meminta banyak, dan permintaannya ngawur-ngawur, permintaannya muluk-muluk, macam-macam, aneh-aneh, ini menunjukkan mereka itu inad, mereka itu angkuh dan mereka sudah resisten, dan sejak awal mereka tidak ingin menerima dakwah. Ya, sebagaimana nanti ini akan disebutkan juga oleh beliau, oleh Al-Khudhari, ya, faidah ini. Dan ringkasnya, setelah orang-orang Quraisy ditampakkan mukjizat dan mereka tetap ngeyel, dan orang-orang Quraisy setelah itu, setelah semua negosiasi tidak berhasil, akhirnya mereka pakai cara kasar. Pakai cara kasar dengan menyakiti, dengan mengusir, dan lain-lain. Kemudian akhirnya setelah itu barulah terjadi hijrah pertama ke Habasyah. Ya, karena orang Quraisy sudah mulai pakai cara kasar, karena mereka negosiasi nggak berhasil. Akhirnya dengan cara kasar, maka kaum muslimin semakin terdesak, semakin tersakiti, semakin tersiksa. Akhirnya sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Jadi insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hijrah pertama ke negeri Habasyah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.